Konsultasi Syariah. Doa ketika melihat Ka'bah tidak ada dalilnya? Pertanyaan. Ada beberapa buku manasik yang menyebutkan doa ketika melihat Ka'bah, dan ada buku yang tidak menyebutkan, katanya tidak ada dalil. Mana yang benar? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Terdapat satu redaksi doa yang terkenal di masyarakat. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'dhiman wa takriman wa mahabatan wa birran wa zid min syarafihi wa karamihi mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa ta'dhiman, yang artinya, ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, keagungan, kehormatan, kewibawaan dan kebaikan untuk Ka'bah ini, dan tambahkanlah kemuliaan dan kehormatan bagi orang yang berhaji atau umrah dengan sebab kemuliaan dan kehormatan Ka'bah. Terdapat beberapa riwayat yang menyebutkan doa ini, namun semuanya dhaif atau lemah, sehingga tidak bisa diyakini sebagai bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebutkan beberapa riwayat itu. Di antaranya, 1. Riwayat dari Makhul dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Dan riwayat ini dhaif, karena Makhul adalah seorang tabi'in sementara dia membawakan riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga termasuk hadis mursal, dan hadis mursal termasuk hadis dhaif. Di samping itu, perawi di bawah makhul adalah Abu Sa'id Asy-Syami, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengomentari, Abu Sa'id Asy-Syami seorang kadzab atau pendusta, At-Talkhis Al-Habir. 2. Riwayat dari Ibnu Juraij dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat ini disebutkan oleh Asy-Syafi'i dalam musnadnya dari Sa'id bin Salim dari Ibnu Juraij. Hanya saja, Ibnu Juraij termasuk tabi'in junior, sehingga riwayatnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk riwayat mu'dol, yaitu ada dua generasi perawi yang hilang. Dan hadis mu'dol tidak bisa dijadikan dalil. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengomentari riwayat ini dengan mengatakan, ini termasuk riwayat mu'dol antara Ibnu Juraij dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, At-Talkhis Al-Habir. 3. Riwayat dari Hudzaifah bin Usaid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat ini disebutkan At-Tabrani dalam Al-Kabir, dan dalam sanadnya ada Asim bin Salman Al-Kauzi yang dinyatakan para ulama sebagai kadzab atau pendusta, Mizan Al-I'tidal. Kesimpulannya, semua riwayat yang menyebutkan doa ini adalah riwayat yang dhaif, sehingga kita tidak menjumpai adanya dalil yang valid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan doa khusus ketika melihat Ka'bah. Hanya saja, ada beberapa ulama yang menganjurkan membaca doa ini ketika melihat Ka'bah, karena pertimbangan kelonggaran mengamalkan hadis mursal dalam masalah doa. Seperti Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan dalam kitab Al-Umm setelah membawakan riwayat dari Ibnu Juraij di atas. Saya menganjurkan seorang ketika melihat Ka'bah untuk mengucapkan doa seperti yang aku riwayatkan. Dan kalimat kebaikan yang diucapkan dibolehkan, insya'allahu ta'ala, Al-Umm. Hanya saja, mengenai mengangkat tangan ketika membaca doa, beliau tidak menganjurkan, tidak pula membencinya. Beliau mengatakan, tidak ada dasar untuk mengangkat tangan ketika melihat Ka'bah. Sehingga saya tidak membencinya dan tidak menganjurkannya. At-Talkhis Al-Habir. Dan kembali kami tegaskan bahwa doa ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan tata cara haji atau umroh. Dan ada sebagian ulama yang sama sekali tidak mengamalkannya dan tidak menganjurkannya, seperti Imam Malik. Ibnu Abdul Bar, salah seorang ulama Malikiyah, mengomentari doa ketika melihat Ka'bah. Doa ini tidak termasuk bagian tata cara haji, dan tidak diketahui Malik, sebagaimana keterangan sebagian muridnya dari beliau. Meskipun diriwayatkan dari beberapa ulama salaf penduduk Madinah, Al-Kafi fi Fiqh Ahlil Madinah. Kesimpulannya, bagi seorang muslim, dia boleh untuk membaca doa ini ketika melihat Ka'bah, hanya saja dia tidak boleh meyakininya sebagai bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, Allahu A'lam.